berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawariang dan aku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan.